Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Ma yahdihillah fala mudhillalah. Wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqulullah azza wa jal, ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله من عقوبتها لأنذر أفك pengaruh dari dosa dan kemaksiatan adalah annaha madadun minal insan yamuddu bi adwa alaih. Dosa dan kemaksiatan adalah merupakan senjata setan untuk menghantam manusia. Wajaisun yukawi, dosa dan kemaksiatan adalah merupakan tentara yang akan menguatkan setan di dalam pertempuran melawan manusia, hamba-hamba Allah. Wadhalika أن الله عز وجل ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين. Kenapa demikian? Yang demikian itu karena sungguhnya Allah menguji manusia dengan musuh yang tidak akan lepas, selalu nempel, musuhnya nempel terus kayak perangko. Ya hati-hati, setan ini selalu nempel. La yufariqu tarfata ainin, walaupun sekejap mata pun berkedip, tidak akan berpisah. Wa sahibin la yanamu anhu, dan setan merupakan teman yang tidak tidur. Bayangkan kita udah capek, malam udah capek, istirahat tidur, dia gak tidur. Mengerikan. Kalau tidak ada zikir, kalau tidak ada benteng, kalau tidak ada senjata adhkar, zikrullah, maka kita akan ditikam dari belakang oleh setan. Karena setan enggak tidur. Wa sahibin la yanamu an wa la yaghulu an. Setan tidak lalai, enggak kayak kita. udah merasa beramal soleh, ini itu maksiat lagi. Merasa udah sholat malam, udah ini, udah itu, maksiat lagi. Lalai. Ya. Kalau setan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya fulu'an, ya rahu huwa wa qabilu min haidhula ya rah. Setan bisa melihat manusia, yang mana manusia tidak bisa melihat setan. Wa yabdhulu judahu fi mu'adatihi fi kulli hal. Dan mereka, setan-setan ini, mencurahkan segala tenaga dan upayanya di dalam memusuhi orang-orang yang beriman pada setiap keadaan. Wala yadau amran yakiduhu bihi yaqdiru ala isalihi ilaih illa awsalahu ilaih. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, setan tidak akan meninggalkan sedikit pun dari makar tipu daya yang dia mampu untuk memberikan tipu daya kepada manusia. Wa yasta'inu 'alaihi bibni abih min syayatinil jin. Dan mereka satu dengan yang lainnya meminta bantuan dari ayah setan, anak-anak setan, keturunannya. Saling bahu-membahu, bantu-membantu. Wa ghairihim min syayatinil ins. Ditambah mereka juga meminta bantuan kepada para setan dari kalangan manusia. Minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Wa qanna sabalahu al-habail wa baghalahu al-ghawail wa maddahu lahu al-ashraq. Dan setan sudah membentangkan tali temali untuk mengikat leher-leher manusia. Perangkap yang merangkap manusia. Wa madahau lahul asyraq, dan membentangkan jaring-jaringnya. Wa nasabalahu fiqah wasyabak, wa qala al-a'wanihi, wa qala li'awanihi, dan satu setan kepada setan yang lainnya berkata, dunakum aduwakum wa aduwa abaikum yahutunnakum. Hati-hati, jangan sampai lepas musuh kalian dan musuh ayah kalian. Wahai para setan, jangan sampai lepas. Ini setan memberikan wejangan kepada setan juga. Walayakun hadhul jannata wa hadhukumun nara. Jangan sampai anak Adam mencari surga, tetapi kalian malah masuk ke dalam neraka jahanam. Jangan, kata dia. Wa nasibu rahman nasibukumul la'nah. Jangan sampai orang-orang yang beriman mendapatkan kasih sayang dari Allah, tetapi kalian malah dilaknat oleh Allah. Wa qad alimtum anna ma jara 'alayya wa 'alaykum min al-khizy wal la'n wal ib'ad min rahmatillah. Dan kalian sudah mengetahui apa yang terjadi terhadap diriku dan terhadap diri kalian dari kehinaan dan laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah. Fabisababihi wa min ajlih, dengan sebab itulah. Dan dengan tujuan itulah. Fabdalu juhdakum curahkan seluruh kekuatan kalian. Ayakunu syuraka'ana fi hadhil baliyah. Menjadi kelompok kami di dalam menguji manusia. Ilqad fatana syirkatu salihihim fil jannah. Karena kita sudah terlambat, kita sudah terlewatkan, orang-orang soleh mereka dimasukkan ke dalam surga. Waqad a'lamana Allah subhanahu wa bidzalika kulli min aduwina. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan kepada kami bidzalik, dengan itu semua dari musuh-musuh kami. Wa amarana an na'khudha lahu uhbatahu wa na'udda lahu iddatahu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengambil persiapan. Hati-hati. Walamma 'alima subhanahu anna Adam wa bani qad bulu bihadzal adu wa annahu qad sallata 'alaihim amadahum bi'asakir wa jundin yalqauna biha. Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwasanya Adam dan anak keturunannya mereka sudah diberikan ujian dan cobaan dengan musuh ini, wa anqasulita alaihim wa amadahum bi'asakir wa jundin yalqauna biha, dan mereka yakni manusia bisa dikuasai oleh syaitan dengan bala tentara syaitan. Wa madda aduwahum aidan bijundin wa asakir yalqahum biha, dan ditambah lagi musuh-musuhnya memberikan bantuan satu dengan yang lainnya, bala tentara satu dengan yang lainnya, sehingga bisa menyesatkan manusia. Wa qama sawqal jihad fi hadzal dar fi hadzal dar fi muddatil umr, sehingga ditegakkanlah jihad pada dunia ini selama umur masih dikandung badan. Ada jihad, jihad melawan setan. Nah, dan itu harus ditanamkan kepada kita bahwa setan, bahwasanya setan, nah, tidak akan pernah lalai dari kita. Justru kitanya lalai. Kita merasa sudah sholat, sudah puasa, sudah ini, sudah itu, maksiat lagi, lalai lagi. Hati-hati dan hati-hati. Alatiyabil idhafa ilal akhirah kana sinwahid min anfusiha, min anfasiha. Yang mana kalau ditinjau, disandarkan kepada akhirat, seperti jiwa yang satu. Wasdara minal mu'minina anfusahum wa'amalahum bi'anna lahumul jannah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membeli dari kalangan orang-orang yang beriman, diri mereka, harta mereka, dibeli dengan surga. Balasannya surga. Yuqatiluna fi sabilillah, yang mana mereka berjihad di jalan Allah. Wayaqtuluna wa yuqtalun, mereka terbunuh atau dibunuh. Wa akhbara anna dhalika wa'dun mu'akkadun 'alaihi fi asyrafi kutubih. Dan Allah kabarkan bahwasanya hal yang demikian itu adalah janji dari Allah. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala tekankan di dalam kitab yang mulia, yaitu di Taurat wal Injil wal Quran. Di dalam Taurat wal Injil wal Quran, wa akhbar annahu la awfa bi'ahdi minhu subhanah, maka Allah kabarkan tidak ada yang bisa menepati janjinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemamaram ayyastabshiru bihadis safqah Alladzi man arada ayarifa qadraha falyanzur ilal mushtari man huwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira dalam perjanjian jual beli ini. Karena Allah membeli, man arada ayarifa qadraha, barang siapa yang ingin mengetahui kadarnya, maka hendaknya dia melihat yang beli itu siapa. Falyanzur ilal mushtari man huwa. Yang beli siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ila zaman, dan harganya yaitu surga. Al mabdul fi hadhihi as-sil'ah, dalam perdagangan ini. Wa ila man jara alai yaday hadzal 'aqd, dan dari perjanjian akad jual beli ini, fa ayyu fawzin a'zam min hadza, tidak ada kebahagiaan yang lebih berbahagia melainkan yang paling besar adalah perdagangan ini. Wa ayyu tijaratin arbah minhu, tidak ada perdagangan yang paling menguntungkan kecuali perdagangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tumakala subhanahu ma'am hadal amr biqaulih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan keadaan ini dengan firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim? Maukah aku tunjukkan kepada kalian dengan satu perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari siksa api neraka? Ya. Nah, apa perdagangannya? Pertama, tuminuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Engkau beriman pada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Dalikum khairan lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian kalau seandainya kalian mengetahui. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, wa masakin thayyibah, dan tempat-tempat yang baik, yang indah, yang bagus, fi jannati adn, di surga adn. Dzalikal fawzul azim. Yang demikian adalah merupakan kemenangan yang sangat besar. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Dan yang lainnya yang kalian sukai akan mendapatkan nasrun minallah, pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, kemenangan yang dekat, wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira terhadap orang-orang yang beriman. Walam yusallit subhanahu wa hadzal adu ala abdihi al-mu'min alladhi huwa ahabu anwa'il makhluqat ilayhi lilla li'anna al-jihad ahabu ilayhi ahabu syai'in ilayhi. Dan setan tidak akan menguasai orang yang seperti ini, yang berjihad dengan harta dan jiwanya. Tidak akan. Setan tidak akan jauh dari orang-orang seperti ini. Seorang hamba yang beriman, berjihad dengan dirinya, hartanya. Nah, alladzi huwa ahabu anwa'il makhluqat ilaih, yang mana jihad merupakan ibadah yang paling dicintai oleh orang tersebut. Wa alau arfal khalq indahu darajat wa aqrabuhum ilaihi wasilah. Dan yang lainnya akan diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah yang paling mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqada subhanahu liwa hadzal harb, maka Allah Subhanahu wa taala ikat tali pertempuran ini li khalasat makhluqatih. Naam. Di dalam bertempur dengan syaitan. Faqada subhanahu liwa hadzal harb li khalasat makhluqatih. Maka Allah ikat tali pertempuran ini jangan sampai terlepas dari makhluknya. Apa diikat? Wawal qalb, yaitu jiwa, hati. Komandannya, panglimanya adalah hati. Alladzi huwa ma'al ma'rifatih, yang mana hati, jiwa adalah tempat bagaimana seorang mengetahui Allah dan syariatnya, mencintai Allah dan syariatnya, beribadah kepada Allah dan syariatnya, ikhlas kepada Allah, bertawakal kepada Allah, kembali kepada Allah. Fawallahu amra hadzal harb, sehingga Allah tolong pertempuran ini. Wa ayyadu bi jundin minal malaika la yufariqunah, dan Allah berikan pertolongan dengan bala tentara berupa malaikat yang tidak akan berpisah dari orang tersebut. Artinya jangan takut, jangan khawatir. Karena tadi Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan setan enggak akan lepas. Tapi kalau orang yang beriman ya dengan kedudukan ini, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong orang tersebut dengan malaikat. Sehingga jangan khawatir, jangan takut. Ada pertolongan juga dari malaikat atas perintah dari Allah Azza wa Jal. Lahu mu'aqibat min baini yadayhi wa min khalfihi yahfaduna min amrillah. Nah, orang tersebut ditolong oleh malaikat yang saling bergantian. Min baini yadayhi wa min khalfihi, di depan dan di belakang. Dijaga oleh malaikat di depan dan di belakang. Yahfadzuna min amrillah, menjaga orang tersebut atas perintah dari Allah. Yaqubu ba'dhum ba'dha, saling bergantian satu dengan yang lainnya para malaikat menjaga orang tersebut. Ulama dzaba badalu ja'a badalun akhar. Setiap kali bergantian ada gantinya yang lain dari kalangan malaikat, sehingga jangan takut. Yathabbitunahu wa ya'muruna bil khair, yang mana malaikat tersebut mengokohkan, menguatkan orang tersebut, orang yang beriman tersebut, dan memerintahkan kepada kebaikan. Wa yahudduna alaih, dan menganjurkan terus berpegang teguh di atas kebaikan. Wa ya'idunahu bikaramatillah wa yunassirunah, dan memberikan janji kemuliaan dari Allah. Wa yunassirunah, dan ditolong oleh Allah. Dan para malaikat mengatakan innama huwa sabrun sa'ah. Wahai fulan, sesungguhnya dunia ini butuh sabar sebentar aja, karena besok kita akan mati. Sabar aja, sebentar aja. Kata malaikat, sabar sebentar, alam dunia kita akan tinggalkan satu persatu. Sabar, bersabar sebentar saja. Kenapa tidak mau bersabar? Nah, wa qad istarahat rahatal abad, padahal orang-orang sebelum kita sudah mendahului kita istirahat selama-lamanya. Dunia sebentar. Abang kita, saudara kita, paman kita, ikhwan kita sudah mendahului kita. Orang-orang yang dahulu bersama kita ketawa, ngobrol dan lain sebagainya sudah enggak ada. Ini bahwa sabar. Sebentar saja, sabar. Nah, Ini dikuatkan oleh malaikat. Sabar, sabar. Tahan. Bersabar. Nah, bersabar. Karena dunia hanya sementara. Dunia hanya sementara. Sabar, sabar. Karena kalau tidak bersabar, maka akan menyesal selama-lamanya. Kalau tidak bersabar, maka akan celaka selama-lamanya. Kalau tidak bersabar, waliyadzubillah, maka akan sengsara kita di akhirat kelak nanti, waliyadzubillah. Wallahul musta'an, wallahul musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar.